Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita baca hadis yang ke-10. Dalam kitab lain hadis yang ke-11. Di antara faedah hadis tersebut, orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu dan menyempurnakan wudunya, tidaklah dia keluar dari rumahnya kecuali untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya akan mengangkat derajatnya dan menghapuskan darinya kesalahan atau dosa-dosanya. Kalau sudah masuk masjid, maka dia dalam penantian dia untuk ditegakkannya sholat itu sudah dianggap dalam sholat. Kemudian para malaikat mendoakan ampunan rahmat kepada orang tersebut selama dia berada dalam tempat sholatnya dalam keadaan dia tidak mengganggu seorang pun di dalam masjid dengan perbuatan maupun ucapannya dan selama dia tidak berhadas. Tidak batal wudunya dengan buang angin atau yang semisalnya. Disebutkan malam yu'di fihi walam yuhdis fihi, selama tidak mengganggu orang di dalam masjid tersebut dan tidak batal wudunya karena buang angin, maka para malaikat akan senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Didoakan, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terimalah tobatnya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَأَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ أَسْرَى حَسَنَةٍ إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ إِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً wa in hamma biha fa amilaha katabahu Allahu sayyi'atan wahidatan. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abul Abbas, kunyahnya Abul Abbas, Abdullah ibnu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya tabaraka wa taala. Ini hadis qudsi. Hadis yang langsung diriwayatkan oleh Rasulullah dari Allah tabaraka wa ta'ala tanpa perantara malaikat Jibril. Ini yang membedakan hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lewat perantara malaikat Jibril. Hadis qudsi langsung dari Allah diriwayatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menulis kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Kemudian Allah telah jelaskan, Allah telah rinci yang demikian itu. Maka siapa yang berniat mengamalkan satu amal kebaikan, sudah ada keinginan, sudah ada niat, falam ya'malha, namun dia belum sempat mengamalkannya, belum sempat mewujudkan dalam bentuk amal, apakah dalam bentuk ucapan atau amal perbuatan, baru berniat, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menuliskannya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Bagi hamba tadi ditulis sebagai satu kebaikan yang sempurna. Kalau dia berniat melakukan amal kebajikan, kemudian dia sampai mengamalkannya, maka Allah akan menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan. Karena al-hasanah kata Rasulullah bi asrati amsalih, 1 amal kebajikan pahalanya akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat semisalnya. Ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, bahkan akan dilipat gandakan sampai berkali-kali lipat, ya, jumlah yang sangat banyak yang enggak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Seperti puasa, fa innahu li, kata Allah, wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kalau satu amal kebajikan dijanjikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, maka di sana ada amal-amal yang dijanjikan pahalanya itu berkali-kali lipat melebihi jumlah yang tersebut dalam beberapa riwayat tadi. Kalau dia berniat melakukan satu amal kejelekan, kalau tadi orang yang baru berniat melakukan satu amal kebajikan, sekarang kalau ada orang yang berniat melakukan satu amal kejelekan, dia belum mengamalkannya, maka Allah akan menulisnya di sisinya sebagai satu amal kebajikan yang sempurna baginya. Niat melakukan amal kejelekan tapi belum diamalkan, maka ditulis sebagai satu kebaikan. Kalau dia berniat melakukan amal kejelekan, kemudian dia mewujudkannya dalam bentuk amalan, dia mengamalkannya, maka Allah akan menuliskan baginya hanya satu kejelekan saja. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dalam sahih keduanya. Seperti kita jelaskan tadi, hadis ini adalah hadis qudsi. Ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis yang diriwayatkan Nabi langsung dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa perantara malaikat Jibril. Dalam hadis ini disebutkan bahwasannya Allah sudah menulis amal-amal kebajikan dan amal-amal kejelekan. Ini mencakup dua makna kata para ulama. Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan, kemudian Allah menjelaskan yang demikian itu, maka penulisan amal-amal kebajikan dan amal kejelekan ini mencakup dua pengertian. Pengertian yang pertama, Allah menulis yang demikian itu dalam lauhil mahfud, dalam catatan takdir, dalam lauhil mahfud. Kenapa? Allah telah menulis pada lauhil mahfud itu segala sesuatu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya sesuai dengan takdirnya. Maka Allah telah menulis kebaikan-kebaikan dan juga kejelekan-kejelekan dalam lauhil mahfud. Makna yang kedua, Allah menulis keduanya, kebajikan dan kejelekan-kejelekan tersebut, ketika seorang hamba mengamalkannya. Berarti sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menulisnya sesuai tuntutan hikmahnya, sesuai keadilan dan keutamanya. Berarti ada dua catatan di sini. Catatan yang terdahulu yang ada dalam lauhil mahfud, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Maka masing-masing dari kita enggak ada yang mengetahui apa yang Allah tulis baginya dari amal kebajikan atau amal kejelekan sampai yang demikian itu terjadi. Karena takdir enggak ada yang mengetahuinya kecuali setelah terjadinya. Yang kedua, catatan yang menyusul. Artinya kalau seseorang melakukan satu amalan, maka akan ditulis baginya sesuai dengan tuntutan hikmah dan keadilan serta keutamaan Allah. Fulan bisa menunaikan kewajiban sholat fardunya sebagaimana mestinya, ditulis oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya 10 kali sampai 700 kali lipat sampai berkali-kali lipat jumlah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah setelah apa diamalkan si hamba tadi. Dijelaskan kemudian, dijelaskan yang demikian itu oleh Allah, dijelaskan Rasulullah juga menjelaskan. Bagaimana ditulisnya yang demikian itu, kebajikan dan kejelekan? Akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu tentunya. Dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwasanya seseorang kalau dia baru berniat melakukan satu amal kebajikan, belum sempat mengamalkannya, maka niatan melakukan amal kebajikan itu sudah ditulis, dicatat oleh Allah bagi si hamba tadi sebagai satu kebaikan yang sempurna untuknya. Contohnya, ada seseorang yang dia berniat untuk wudu guna membaca Al-Quran. Nah, dia berhadas. Dia ada niatan nanti saya tak wudu untuk baca Al-Quran. Ternyata karena ada hal lain, akhirnya enggak terjadi. Dia wudu untuk baca Al-Quran, tapi sudah niat. Maka dituliskan baginya atas niatan dia yang demikian itu satu kebaikan yang sempurna. Karena sudah berniat. Seorang berniat ingin mensedekahkan hartanya. Harta tertentu yang dia inginkan, yang dia miliki untuk dia sedekahkan. Sudah ada niatan. Tapi karena satu hal, dia tahan. Tidak jadi dia sedekahkan. Maka akan ditulis baginya, karena niatannya tersebut, satu kebaikan yang sempurna. Orang berniat datang ke masjid, nanti saya akan tahiyatul masjid 2 rakaat. Akhirnya, karena mungkin ketemu dengan temannya, dia enggak jadi langsung masuk masjid. Sampai ditegakkan iqamah. Enggak jadi tahiyatul masjid 2 rakaat. Ditulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dituliskan baginya satu kebaikan yang dia belum melakukannya? Maka jawabnya, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karunia Allah itu sangat luas. Sampai niatan melakukan satu kebaikan itu dianggap oleh Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Kenapa? Karena hati itu punya niatan yang kuat. Apakah itu niatan berbuat baik atau sebaliknya niatan berbuat jelek atau jahat? Sehingga ketika hati berniat melakukan satu amal kebaikan, ini adalah sebuah kebaikan. Maka akan dituliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Kalau dia mengamalkannya, maka kata Rasulullah, Al-Hasanah bi asrati amsalihah, satu kebajikan itu dianggap atau dilipat gandakan dengan 10 kali lipat semisalnya. Sampai 700 kali lipat. Sampai berkali-kali lipat. Dalam pelipat gandaan yang tidak diukur dengan bilangan tertentu. Perbedaan nilai atau kualitas amal seseorang, satunya dilipat gandakan 10 kali lipat, satunya 700 kali lipat atau mungkin dilipat gandakan di antara itu. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah dasar dari keikhlasan hati pelakunya dan seberapa dia itu mencocoki tuntunan syariat dalam melakukan amal kebajikan tadi. Karena disebutkan di sana adalah sebuah hadis. Nanti akan datang satu masa di mana seorang itu sholat, dia itu hanya mendapatkan pahala 1/10, mungkin 1/9, 1/8, 1/7, dan seterusnya. Berarti sholatnya itu enggak mendapatkan pahala yang sempurna. Sama-sama sholatnya. Sama-sama gerakannya. Dilakukan di waktu yang sama. Namun kualitas sholat si A dan si B di sisi Allah berbeda. Apa yang menentukannya? Dimungkinkan karena keikhlasannya. Karena keikhlasannya. Yang kedua, pelaksanaan zahirnya. Seberapa dia itu mencocoki sunnah. Sama-sama sholatnya. Yang satu mulai dari takbiratul ihram. Benar-benar mencocoki sunnah. Yang satunya tidak mencocoki sunnah. Maka nilai pahalanya juga berbeda. Maka manakala seseorang dalam ibadahnya itu, dia itu ikhlas karena Allah, maka pahalanya lebih banyak. Manakala pelaksanaan dohirnya itu, dia itu paling mencocoki sunnah Rasulullah atau ibadahnya Rasulullah, maka ibadahnya itu adalah ibadah yang paling sempurna dan pahalanya itu paling banyak dibanding yang kurang mencocoki tuntunan sunnah. Itu yang membedakan kualitas ibadah seseorang. Karena tingkatan keikhlasan seseorang bertingkat-tingkat. Ada yang sholatnya benar-benar ikhlas atau ibadahnya benar-benar ikhlas karena Allah. Ada yang kurang begitu ikhlas. Misalnya di awal ibadahnya dia itu ikhlas, kemudian muncul niatan riya. Dia berhasil menepisnya, hilang niatan ini. Tentu tidak sama dengan orang yang di awal ibadahnya ikhlas sampai berakhir ibadahnya itu dia ikhlas. Ini yang membedakan amal yang satu dengan amal yang lainnya. Atau amalan seseorang yang satu dengan amalan seseorang yang lainnya. Meskipun satu ibadahnya. Kemudian, kalau itu amal kejelekan. Seseorang berniat melakukan satu amal kejelekan dan dia belum sempat mengamalkannya, maka Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Contohnya orang ada niatan ingin mencuri barang temannya. Kemudian dia ingat Allah. Ingat anyamannya. Akhirnya rasa takutnya kepada Allah menghalangi dia untuk mewujudkan niatan untuk melakukan pencurian. Gagal. Niat dia mencuri. Maka akan dituliskan baginya dengan itu semua sebagai satu kebaikan yang sempurna. Kenapa? Dia telah meninggalkan perbuatan maksiat karena Allah. Maka dia diberi pahala atas yang demikian itu. Dan yang demikian itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil sebuah hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan yang maknanya kurang lebih lima makna, innallaha qad ajara li ummati amma hadasat bihi anfusahum man lam yatakallam aw ya'mal biha. Sesungguhnya Allah telah mengampuni khusus untuk umatku ini apa yang dibisikkan oleh jiwanya dari bisikan-bisikan kejelekan atau kejahatan, niatan-niatan yang jelek atau jahat, selama dia belum mengucapkan atau selama dia itu belum mewujudkannya dalam bentuk amalan. Semuanya diampuni. Meskipun niatan berbuat jelek itu sudah bercokol dalam hatinya dalam waktu yang lama. Bahkan meskipun sudah sampai tingkatan menjadi azam, niatan yang kuat. Selama belum diucapkan, selama belum diwujudkan dalam amal perbuatan, itu perkara yang diampuni untuk umat ini secara khusus. Karena tidak berlaku bagi umat sebelum kita. Ini pun ada tempat khusus yang tidak berlaku. Niatan itu dihitung. Niatan berbuat jelek. Kalau kita berada di tanah haram, itu niatan jelek, sekedar niatan itu dihitung sebagai satu kejelekan. Sehingga di sana harus berhati-hati kalau kita berhaji atau berumrah. Kenapa niat jelek itu di tanah haram itu dianggap sebagai kejelekan. Kalau orang tadi mengamalkan niatan jeleknya tadi, maka ditulis baginya satu kejelekan saja. Tidak lebih. Karena keadilan dan hikmah Allah. Dalilnya dalam surah Al-An'am, Allah menyatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun." Siapa yang melakukan satu amal kebajikan, baginya mendapatkan balasan 10 kali lipat semisalnya. Dalam sebuah riwayat dalam hadis sampai 700 kali lipat. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Siapa yang mengamalkan satu amal kejelekan, maka dia tidaklah dibalas illa mislaha, kecuali semisalnya. Berarti hanya satu kejelekan aja dianggap satu kejelekan, tidak dilipat gandakan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak didzalimi. Mungkin nanti kualitas kejelekannya itu akan berbeda kalau dilakukan di waktu-waktu tertentu. Mungkin kejelekan yang dilakukan di bulan Ramadan itu mungkin beda dengan amal kejelekan yang dilakukan di selainnya. Kejelekan yang dilakukan di tanah haram berbeda dengan kejelekan yang dilakukan di tempat yang selainnya. Namun balasannya tetap sama, tapi mungkin kualitasnya itu berbeda. Kualitas kejelekannya itu berbeda. Maka hadis ini menjelaskan pada kita betapa niat itu memiliki nilai penting dalam ibadah seorang hamba. Niatan kadang bisa mengantarkan pelakunya kepada satu kebaikan meskipun dia belum mengamalkannya. Sebagaimana telah lalu, jika seseorang meniatkan amal kejelekan atau melakukan satu amalan yang akan mengantarkan kepada kejelekan, akan tetapi dia lemah untuk melakukannya. Tapi sudah ada upaya, tapi karena gak bisa menggapainya, berarti sudah berwujud amalan atau belum? Sudah berwujud amalan, tapi belum terwujud tadi yang menjadi niatannya. Seperti hadis kemarin, seorang berniat membunuh temannya, dia membawa pedang, dia sudah keluar dari rumahnya, namun niatan itu gak terwujud, keburu dia yang terbunuh lebih dahulu, maka dia mendapatkan dosa semisal pelakunya. Karena yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kenapa? Dia selain berniat, bahkan dia itu ada ambisi untuk mewujudkan niatannya, sudah dia wujudkan dalam bentuk amalan namun belum tercapai, maka dia juga sudah mendapatkan dosa. Orang ingin melakukan pencurian di sebuah rumah, kalau baru berupa niat kemudian dibatalkan, dia mendapatkan satu kebaikan. Tapi kalau dia sudah keluar, dia sudah menyiapkan tali-talinya, namun pencurian itu gak terwujud karena ketahuan, dia tertangkap, dia dapat dosa belum dia? Sudah. Kenapa? Sudah, niatannya itu sudah diwujudkan dalam amalan meskipun belum tercapai. Misalnya orang niat ingin nyuri motor di parkiran sana. Dia sudah keluar rumah bawa kunci T, ternyata enggak terlaksana. Ini sudah dianggap dosa. Kenapa? Niatannya sudah diwujudkan dalam amalan meskipun tidak terlaksana. Beda dengan cuma niat, dia niat di rumah tapi belum diwujudkan, dan dia batalkan karena takut kepada Allah. Ini dia mendapatkan satu kebajikan. Kalau niatannya sudah diwujudkan dalam amalan, tadi dia bergerak, dia melakukan satu, meskipun gak tercapai, itu dia sudah mendapatkan dosanya. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang agung dan mulia ini. Mudah-mudahan berfaedah bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.